pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Senin 30 Desember 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Warga Sumut tewas tenggelam di Nagaya Waterbomb Aceh Tamiang. Dua remaja diamuk massa karena jambret handphone di Langsa. IRT asal Pidijaya ketangkap tangan melakukan pencopetan di PD. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore juga bisa Anda dengarkan di Radio Roser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun M. Afareza, 19 tahun, meninggal dunia diduga karena tenggelam saat mandi di kolam renang Nagaraya Waterbomb di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Korban diketahui merupakan warga Air Tawar Barat, Desa Damar, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dari Aceh Tamiang, Rahmadwi Guna melaporkan. Kapolsek Rantau Ibda Prawirawardani mengatakan, kejadian berawal saat M. Afareza dan beberapa temannya sedang menghabiskan waktu liburan di kolam renang Nagaya. Sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, salah satu penjaga kolam Reski 25 tahun melihat korban sedang duduk di pinggir kolam, kemudian berenang kembali ke dalam kolam. Tak lama kemudian, korban terlihat sedang dipopong oleh beberapa temannya sembari meminta pertolongan kepada pengunjung lainnya. Saat itu kondisi korban tidak sadarkan diri dan dari mulut korban mengeluarkan buih. Berdasarkan keterangan temannya, Afareza mempunyai riwayat penyakit ayan atau epilepsi. Diduga penyakitnya kambuh saat berenang hingga korban tenggelam dan meninggal dunia. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Aceh Tamiang dengan menggunakan becak dan didampingi oleh pemilik usaha kolam Mukhtar HR 55 tahun. Naas, nyawa Afareza tidak dapat tertolong. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dengan menggunakan ambulans. Sudarlun, dua remaja diamuk massa karena tertangkap usai melakukan aksi perampasan handphone. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga Gampung Siderejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Minggu kemarin. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kecik Gampung Siderejo Salahuddin mengatakan, penjabretan terjadi di seputaran Simpang Tugu, lantas Gampung Tengah, Kecamatan Langsa Kota. Kedua pelaku menggunakan sepeda motor menjambret handphone korban yang sedang berkendara. Sempat terjadi kejar-kejaran dengan sepeda motor antara pelaku dan korban, mulai dari Tugu Lantas sampai di Jembatan Siderejo. Saat itu korban berteriak jambret. Para pemuda dan warga yang mendengar teriakan itu langsung membantu korban untuk menangkap kedua pelaku. Karena kesal atas ulah pelaku, korban dan warga sempat melayangkan pukulan kepada kedua pelaku berusia remaja itu. Untuk menghindari amuk massa, kedua pelaku diamankan ke kantor Kecik Siderejo dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Salah seorang pelaku berinisial SYF 19 tahun, warga Dusun Nelayan Gampung Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur. Sementara seorang lainnya belum diketahui identitasnya. Sudarlun, aparat kepolisian sektor Kota Sigli, Kabupaten Pidi mengamankan SY 35 tahun, ibu rumah tangga asal Gampung Lancok Baruh, Bandar Baru, Pidijaya. Ia diamankan lantaran tertangkap melakukan pencopetan terhadap pengunjung pasar rakyat di Gampung Pantai Tengah, Kecamatan Kota Sigli, Pidi, Minggu kemarin. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Kapolsek Kota Sigli Ibtu T. Muhammad mengatakan kejadian pencopetan tersebut sekira pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek setempat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Menurut keterangan dari saksi, kejadian berawal saat korban Isnaniar, 49 tahun, warga Desa Tengah Budaya, Kecamatan Padang Tiji Pidi, berkunjung ke Pasar Pantai Tengah untuk berbelanja keperluan kenduri maulid. Korban menyimpan segepok uang pecahan Rp100.000 berjumlah 5,1 juta rupiah di dalam saku baju sebelah kanan. Kondisi tersebut pun terpantau oleh pelaku yang merupakan seorang ibu-ibu. Ternyata pelaku mendekati korban yang sedang belanja kue dan mengambil uang yang tersimpan di dalam saku baju. Aksi yang dilakukan pelaku tersebut ternyata diperhatikan beberapa pengunjung lain yang berada di lokasi. Warga langsung memberitahukan kepada korban bahwa pelaku mengambil sesuatu dari dalam saku bajunya. Namun pelaku yang tertangkap basah langsung membuang uang tersebut. Korban yang merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi untuk proses hukum. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seorang narapidana lapas narkotika kelas 3 Langsa dikabarkan meninggal dunia. Napi itu meninggal pada minggu kemarin akibat sakit yang dideritanya. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Narkotika Kelas 3 Langsa, Nazaryadi, membenarkan ada warga binaan lapas narkotika yang meninggal. Napi tersebut bernama Suheri, 32 tahun, warga Dusun Tengku di Bale, Desa Ule Ruleng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Nazaryadi, napi tersebut meninggal di RSUD Langsa pada Minggu 29 Desember 2019 saat dalam perawatan medis sekitar pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan meninggal karena sakit yang dideritanya. Karena menurut diagnosa dokter, Suheri menderita sakit ileus obstruktif. Nazaryadi menjelaskan, Suheri merupakan tahanan narkoba. Dia dihukum selama 4 tahun penjara. Dia mulai ditahan pada tanggal 17 Februari 2018. Jenazah Suheri sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Serah terima jenazah berlangsung di RSUD Langsa pada minggu kemarin. Sudarlun Pratama Kadri, 2 tahun, balita yang mengalami lubang anus kecil atau nyaris tanpa anus, warga Desa Padang Serahit, Cuan Pahlawan, Aceh Barat, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh. Ia dirujuk ke RSUZA Banda Aceh minggu malam menggunakan jasa travel. Dari Aceh Barat, Sa'adul Bahri melaporkan. Bocah yang sehari-hari disapa Akbar oleh orang tuanya ini berangkat ke Banda Aceh setelah ditanggung biaya keberangkatannya oleh asisten 2 pemerintah Aceh, Teku Ahmad Dade. Bantuan tersebut disalurkan Dade setelah mendapatkan kabar terhadap Akbar yang membutuhkan uluran tangan. Dade mengatakan dirinya memberi bantuan mengingat bocah tanpa lubang anus itu berasal dari keluarga kurang mampu. Dade berharap ada uluran tangan dermawan lain untuk membantu Akbar sembuh dari penyakit anus kecil yang diderita sejak lahir tersebut. Ia juga berharap Akbar segera ditangani di RSUD ZA Banda Aceh, sehingga bocah malang itu bisa kembali ceria dan dapat bermain seperti anak-anak seusianya. Sebelum dirawat di RSUZA Banda Aceh, Akbar bersama orang tuanya, Teku Indra Kadri dan Oki Kasna, terlebih dahulu diinapkan di rumah singgah C4 Aceh yang berada di Lamprit, Banda Aceh. Sudarlun, Amerika Serikat telah melancarkan serangan balasan ke kelompok Hizbullah Irak bernama Hashed al-Shaabi. Serangan ini menewaskan 15 orang. Kini 4 roket meledak di permukiman dekat pangkalan militer Amerika Serikat. Kompas.com melansir. 4 roket itu meledak dekat pangkalan Amerika Serikat tak jauh dari ibu kota Irak. Roket itu disebut berjenis Katyusha. 4 roket itu meledak di kawasan Taji yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Sebelumnya, aksi balas-balasan serangan terjadi antara Amerika Serikat dan pasukan yang didukung Iran tersebut. Serangan Hizbullah ke basis militer Amerika Serikat K-1 di Kirkuk dilancarkan pada Jumat kemarin. Serangan Hizbullah menggunakan lebih dari 30 roket ke arah kawasan kaya minyak di utara Baghdad itu. Sejurus kemudian, Amerika Serikat membom pusat Hizbullah Irak yang didukung Iran tersebut. Amerika Serikat menyebutnya Kata'ib Hizbullah. Kelompok Hasid Al-Shabi menyatakan ada 15 orang tewas akibat serangan Amerika Serikat yang terbaru. Sudarlun, jumlah korban tewas akibat badai topan Fenafon yang melanda Filipina pada hari Natal telah bertambah 41 orang. Puluhan ribu orang masih mengungsi di pusat-pusat evakuasi. Kompas.com melansir. Topan Fenafon di Filipina telah menghancurkan beberapa pulau di Visayas Pusat, termasuk sejumlah tempat yang menjadi tujuan wisata. Kini korban tewas menjadi 41 orang. Korban tewas ini termasuk dari 3 awak kapal yang meninggal setelah kapal mereka terbalik karena angin kencang dan seorang polisi. Sementara itu pihak berwenang masih berusaha mencari 12 orang yang dilaporkan hilang. Laporan terbaru menunjukkan lebih dari 1,6 juta orang terkena dampak topan di Filipina. Topan dahsyat ini merusak lebih dari 260 ribu rumah warga dan memaksa hampir 100 ribu orang mengungsi ke tempat pengungsian darurat. Pemerintah Filipina menaksir kerugian akibat badai topan dahsyat ini mencapai 21 juta dolar Singapura. Kerusakan juga terjadi pada lahan pertanian dan infrastruktur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 30 Desember 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syadaralun, wassalam.